Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisairi maktubatin minal khomsi fi i'tidalir rak'atil akhirah. Ini masih melanjutkan penjelasan sebelumnya, yaitu penjelasan tentang kesunahan doa kunut. Di penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa doa kunut itu kesunahannya di dua tempat, yaitu yang pertama di saat sholat subuh, tepatnya di i'tidal rakaat kedua, dan kesunahan kedua di i'tidal rakaat terakhir sholat witir yang dilakukan di separuh akhir bulan Ramadan. Kemudian ini kesunahan sholat rukuk yang kesunahan doa kunut yang ketiga, yaitu disunahkan di sholat fardu bisa iri maktubatin. Disunahkan membaca doa kunut di seluruh sholat fardu minal khomsi, yaitu sholat yang harus dilakukan 5 kali sehari, fi tidalir rokah al-akhirah, di saat itidal rokah terakhir. Jadi sholat fardu 5 waktu itu disunahkan juga membaca kunut di itidal rokah terakhir. Walau masbukon konata ma imami, walaupun yang melakukannya adalah makmum masbuk, ya, makmum masbuk yang sudah kunut bersama dengan imam. Jadi makmum masbuk artinya makmum yang terlambat, ya, makmum yang terlambat. Jadi dia di rakaat sebelumnya sudah kunut bersama imam, kemudian dia menambah rakaat yang kurang, dan di saat menambah itu dia masih ditetapkan disunahkan untuk membaca doa kunut di rokaat terakhirnya. Kesunahan ini lina zilatin nazalat bil muslimin, karena ada satu bencana yang turun kepada orang-orang Islam. Jadi kesunahan kunut yang ketiga ini berbeda dengan dua kesunahan sebelumnya. Kalau kesunahan yang ketiga ini untuk mendoakan orang-orang Islam yang terkena bencana, walau wahidan, walaupun yang terkena bencana hanya satu orang, taat dianafuhu, yang kemanfaatannya bisa bermanfaat kepada orang lain. Jadi satu orang tetapi sangat bermanfaat, ya. Ta'adda ini artinya bisa sampai ke orang lain. Contoh satu orang yang bermanfaat adalah ka'asril alimi, seperti satu orang alim yang ditahan, ya, yang ditahan atau dipenjara. Awis suja'i, atau satu orang yang pemberani, satu orang Islam yang pemberani. Wadzalika lil ittiba, kesunahan ini dikarenakan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasawa'un fihal khaufu, dan bencana ini walaupun berupa kekhawatiran, ya, kekhawatiran atau ketakutan. Walau min adwin, walaupun ketakutan dari musuh muslimin yang Islam. Jadi ketakutan dari musuh yang Islam ini juga menuntut kesunahan kunut. Wal qahtu wal waba, atau bencana itu berupa qahtu. Qahtu ini kekurangan hujan, ya. Kekurangan hujan atau bisa diartikan dengan kelaparan, atau bisa diartikan dengan paceklik, ya. Jadi di saat kekurangan pangan yang menjadikan warga di sekitar itu kelaparan. Wal wabau, wabah ini wabah, ya, seperti pandemi seperti saat ini. Jadi di saat ada wabah atau wabah, ini disunahkan untuk kunut di semua roka, semua sholat fardu, dan dilakukan di itidal rokaat yang terakhir. Wa kharaja bil maktubati an-naflu, kesunahan yang terkhusus di sholat maktubah, di sholat fardu, ini mengecualikan sholat sunnah. Walau idan, walaupun berupa sholat id. Wal mandhuratu, dan mengecualikan juga sholat sunnah yang dinadhari. Walaupun sholat sunnah, jika seorang nazar melakukannya, hukumnya menjadi wajib, tetapi dalam hal kesunahan ini, hukum melakukan kunut di sholat itu tetap tidak wajib, ya, tetap tidak wajib. Jadi mandurah ini dikecualikan dari maktubah. Fala yusannu fihima, jadi Doa kunut tidak disunahkan di sholat sunnah dan juga manturo. Rafi'an yadaihi hadwa mangkibaihi. Kesunahan kunut disunahkan dengan mengangkat kedua tangan hingga mencapai sejajar dengan dua pundak, dua bahu atau pundak. Hadwa mangkibaihi. Walau halatana, walaupun di saat memuji Allah. Jadi kesunahan mengangkat tangan itu tidak hanya disunahkan di saat doa, tetapi disunahkan juga di saat sana atau memuji. Karena kunut ini, kesunahan kunut ini di dalam doa kunut tidak hanya berisi doa saja, tetapi juga berisi memuji Allah. Kasairil atiyati lil ittiba. Kesunahan mengangkat tangan yang sejajar dengan bahu atau pundak ini juga disunahkan di saat berdoa ya. Jadi kesunahan kunut dan berdoa itu sama, yaitu mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan pundak. Dan walaupun mengangkat tangan itu di saat sana ya, di saat sana atau di saat memuji Allah. Wahai sudah di tahsili syai'in kadaf ibala'in anhu fi baqiyati umrih ja'ala batna kafaihi ila sama. Di saat berdoa agar menghasilkan sesuatu, agar mendapatkan sesuatu, contohnya seperti menghindarkan bala, menghindarkan cobaan dari seseorang di sisa umurnya, maka disunahkan mengangkat tangan dengan menjadikan bagian dalam telapak tangan mengarah ke langit. Jadi yang mengarah ke langit adalah telapak tangan bagian dalam. Itu kalau berdoa untuk tahsili syai'in, untuk mendapatkan sesuatu. Auli raf'i bala'in waqa'a bihi ja'ala dhahrahuma ilaiha. Dan jika berdoa agar dihindarkan, agar dihilangkan dari balak yang sudah ada, maka disunahkan membalik telapak tangannya, yaitu mengarahkan bagian luar telapak tangan ke arah langit. Jadi kalau doanya agar mendapatkan sesuatu, sesuatu yang belum terjadi, yang belum ada, kesunahannya adalah telapak tangan bagian dalam mengarah ke langit. Tetapi kalau berdoa agar dihindarkan dari balak yang sudah ada, jadi waqa'a artinya balak yang sudah ada, yang sedang terjadi, maka kesunahannya adalah menjadikan telapak tangan bagian luar mengarah ke langit. Wa yukrahu raf'u lid khatibin halata du'a. Bagi khatib, terkhusus bagi khatib, khatib salat Jumat, dia dimakruhkan mengangkat tangan di saat berdoa. Jadi khatib tidak disunahkan mengangkat tangannya di saat berdoa. Bahkan di sini diterangkan hukumnya makruh ya, hukumnya makruh. Binahwi Allahumma hdini fi man hadaita. Doa kunut salah satu bacaan doa kunut adalah Allahumma hdini fi man hadait. Allahumma wahai Allah ihdini, tunjukkanlah aku fi man hadaita, bersama orang-orang yang engkau tunjukkan. Jadi kata fi ini biasanya diartikan dengan ma'a ila akhirihi, hingga akhir doa kunut. Ai wa'afini fiman afaita, dan berilah aku kesehatan. Jadi afini ini biasanya diartikan dengan memberi kesehatan, atau bisa juga diartikan dengan melindungi, dan lindungilah aku bersama orang-orang yang kau lindungi. Wa tawallani fiman tawallaita, dan uruslah aku beserta orang-orang yang engkau urus. Ai ma'ahum, ya, kata ma'ahum ini menunjukkan kepada kita bahwa huruf fi yang ada di dalam doa kunut ini artinya ma'a. Jadi fiman artinya ma'a, ma'ahum, bersama dengan mereka. Li'an darija fi silkihim, supaya aku termasuk di dalam golongan mereka. Wa barikli fi ma'ataita, dan berkahilah apa yang engkau berikan kepadaku. Wa kini syarra ma qadaita, dan jauhkanlah aku dari keburukan keputusan-keputusan yang telah engkau putuskan. Jadi qada atau keputusan Allah yang buruk ini kita berdoa supaya dihindarkan darinya. Fa innaka taqdi, sebab engkau adalah zat yang memutuskan, wala yuqdu 'alaik, dan tidak ada yang memutuskan kepada engkau. Artinya Allah ini zat yang memutuskan, tidak zat yang diputuskan oleh makhluk lain. Wa innahu la yadhillu man walaita. Dan seseorang yang menentangmu, seseorang yang tidak melakukan perintah-perintahmu, mohon maaf ya, fa innahu itu arti yang man adaita. Fa innahu la yadhillu man walaita. Tidak akan hina seorang yang engkau tolong. Jadi walaita artinya nasorta. Orang yang engkau tolong, dia tidak akan hina. Walaya'izu man adaita. Dan orang yang memusuhimu, orang yang menentangmu, tidak akan pernah menjadi orang besar. Ya'izu ini artinya memiliki kemuliaan ya. Jadi orang yang ditolong Allah tidak mungkin hina, dan orang yang menentang Allah tidak mungkin mulia. Tabarokta, maha suci engkau, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ta'alaita, dan maha tinggi engkau. Falakal hamdu, milikmu seluruh pujian, alama kodaita, atas apa yang telah engkau putuskan. Astaghfiruka, aku meminta ampunan kepadamu, wa atubu ilaika, dan kembali kepadamu, dan bertobat kepadamu. Wa yusannu akhirahu, wallahu a'lamu bisawabihi.